Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-305 ini, didukung oleh para pemain Wenda Lubi sebagai Agulung Layan, Rifki sebagai Kilat Bahu, Suherman sebagai Kipuyut Kalajiga, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Layan marah sekali. Begitu Kilat Bahu dapat diringkus, dia segera memukulnya bertubi-tubi. Dan setelah itu giliran pendekar-pendekar bayaran memukul secara bergantian. Kilat Bahu tak sadarkan diri. Agulung Layan mendengus tidak senang sebelum naik ke atas punggung kudanya. Ah, ayo kita pergi. Biarkan saja dia meringkuk di situ. Kalau nasibnya sedang baik, dia masih akan hidup. Tapi kalau dia sedang sial, dia akan menjadi mangsa binatang hutan. Ayo! Tidak ada perlunya kita mengurusi pendekar seperti Kilat Bahu. Hup! Iya! Iya! Iya! Agulung Layan dan pendekar-pendekarnya sudah pergi. Derap kuda mereka sudah tidak terdengar lagi. Tempat itu menjadi sunyi senyap seperti semula. Kilat Bahu masih meringkuk di tepi jalan. Tak lama kemudian tubuhnya bergerak-gerak. Di mana aku sekarang ini? Sakit semua. Sakit semua tubuhku. Aku ingat. Aku Lungayan dan pendekar-pendekarnya. Ya, rupanya mereka sudah pergi. Kurang ajar. Mereka mengeroyokku. Mereka memukuliku seperti penjahat. Kantong uang. Di mana kantong uangku? Manusia busuk. Aku Lungayan orang serakah. Dia membawa kantong uangku. Dan dia... Dia juga membawa kudaku. Dasar orang serakah. Awas kau. Aku tidak terima. Suatu saat aku akan membalas perbuatanmu, aku Lungayan. Kakiku. Kakiku serasa remuk. Apakah aku masih bisa berjalan? Sambil merintih, Kilat Bahu memaksakan diri untuk berjalan. Dia melangkah tertatih-tatih meninggalkan tepi hutan. Suatu saat dia berhenti. Kepalanya masih terasa pusing. Tapi akhirnya dia kembali berjalan terseok-seok, semakin lama semakin jauh. Kurang ajar orang itu. Kurang ajar si gendut aku Lungayan. Selama ini aku sudah bekerja padanya. Aku mengabdi padanya. Aku setia padanya. Aku selalu menjalankan tugas dengan baik. Aku tidak pernah membantah perkataannya. Baru sekali ini, ya, baru sekali ini aku gagal melaksanakan tugas. Tapi dia memperlakukan diriku dengan tidak sewenang-wenang. Sakit. Sakit sekali tubuhku. Tapi hatiku ini, hatiku jauh lebih sakit. Aduh. Sekarang aku menjadi orang buangan. Aku seperti sampah busuk. Aku telah dicampakkan begitu saja. Keparat aku, Wulunggayan. Apa artinya pengabdianku selama ini? Menyesal. Aku menyesal sekali. Tangan-tanganku sudah kotor oleh darah. Semuanya kukerjakan demi menjaga kewibawaan dan kekuasaan aku, Wulunggayan. Di mana harus ku bersihkan tangan-tanganku ini? Di lautan mana harus ku cuci tangan-tanganku yang kotor? Terkutuklah kau, Kilat Bahu. Manusia sampah. Manusia tak berguna lagi. Mau kemana aku sekarang? Aku Wulunggayan yang tidak sudi lagi menerima aku bekerja. Mau kemana aku sekarang? Pulang. Pulang kemana? Pulang kepada keluargaku. Aku tidak berani. Selama ini aku memanjakan keluargaku dengan uang kepeng. Mereka telah menikmati jerih payahku dengan tangan-tanganku yang kotor berdarah. Dan sekarang mereka ikut menjadi sampah busuk. Oh, kasihan keluargaku. Sekarang mereka juga menjadi korban kesewenang-wenangan aku, Wulunggayan. Bagaimana ya? Rasa-rasanya semua jalan buntu. Beginikah akhirnya nasib seorang pendekar bayaran? Aku dibenci masyarakat. Aku dibenci warga desa. Dan sekarang aku dibenci majikanku sendiri. Kilat Bahu, di mana sekarang kau akan memperoleh tumpangan hidup? Kembali Kilat Bahu melangkah perlahan-lahan sambil merintih kesakitan. Dia menjadi bingung. Dia tidak tahu mau kemana. Dia tidak mungkin kembali ke rumahnya dalam keadaan seperti itu. Tapi dia terus melangkah, melangkah dan melangkah tanpa tujuan. Sementara malam semakin tua, bulan tersaput awan tipis. Seekor kelelawar terbang, suara kepak sayapnya seolah-olah datang dari dunia gaib. Matilah kau sekarang, pendekar bayaran. Mampuslah kau, Kilat Bau. Dulu kau senang berbuat sewenang-wenang kepada rakyat miskin. Dulu kau menjilat aku Wulungayan setiap hari. Dan sekarang, sekarang hidupmu benar-benar sia-sia. Sampah busuk, kotoran busuk, comberan busuk. Itulah kau sekarang ini. Oh, pendekar bunga putih. Siapa sebenarnya pendekar bunga putih? Mereka mempunyai ilmu sangat tinggi. Belajar dari mana mereka? Dan untuk apa mereka merampok kepala-kepala desa? Saudagar-saudagar kaya. Untuk tujuan apa mereka berjuang membela kepentingan rakyat miskin? Oh. Bukankah dulu aku pernah menjadi anak buah pendekar Jana Priya, perampok budiman? Kalau begitu, mengapa aku tidak bergabung saja dengan pendekar bunga putih? Iya, daripada menjadi begundal orang seperti aku Wulungayan, mengapa aku tidak meniti jalan seperti dulu, ikut barisan perampok budiman? Tapi di mana aku harus mencari mereka? Aku sama sekali tidak tahu tentang pendekar bunga putih. Di mana aku harus mencari sarang mereka? Iya. Kibuyut Kalajika. Mungkin Kibuyut Kalajika tahu. Iya. Baik. Aku akan pergi menemui Kibuyut Kalajika. Teruskan perjalanannya. Kali ini dia sudah mempunyai tujuan yang pasti. Kibuyut Kalajika. Dia ingin menemui Kibuyut Kalajika. Dia terus berjalan terseok-seok. Kadangkala dia terjatuh, tapi segera berusaha bangun kembali dengan susah payah. Menjelang pagi hari, dia baru memasuki wilayah desa Pedanten. Nampak dua orang warga desa yang sedang bekerja di sawah, mengawasi kilat bahu dari jarak yang agak jauh. Hei, sepertinya kilat bahu baru saja berkelahi. Lihat, mukanya babak belur. Iya. Bibirnya pecah-pecah. Dan jalannya pincang. Pasti dia bertemu dengan musuh yang tangguh. Tadi pagi tetangga sebelah rumahku menceritakan tentang Rawis. Iya. Katanya Rawis mati terbunuh di tengah hutan. Iya, benar. Pasti mereka bertemu dengan pendekar bunga putih. Kata orang-orang, pendekar bunga putih baru saja merampok rumah kepala desa Sarasija. Dan kepala desanya mati terbunuh. Ya, mudah-mudahan saja seluruh orang jahat di wilayah Mucukunda mati di tangan pendekar bunga putih. Oh iya. Kalau sampai terjadi demikian, air kecil akan bersenang-senang. Mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Mereka tidak takut diperas, ditindas, dan diperlakukan sewenang-wenang. Kalau Rawis mati, lalu mengapa Kilat Bahu bisa selamat ya? Yang mana aku tahu. Tanyakan saja pada orangnya. Itu orangnya masih ada. Lihat. Mau kemana Kilat Bahu tuh? Sepertinya dia menuju ke rumah Kibuyut Kalajika. Jangan-jangan dia mau berbuat onar lagi. Semua orang tahu siapa itu Kilat Bahu. Ayo, kita ikuti dia. Kalau dia berbuat onar, kita laporkan pada Kibuyut Kalajika. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan kita ini? Sudahlah. Tinggalkan saja dulu. Ini persoalan penting. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Kilat Bahu, begundal aku Lengayan itu. Ayo cepat. Lemparkan dulu pacumu itu. Cepat. Kita ikuti dia dari jarak yang agak jauh, supaya dia tidak curiga Warga desa itu meninggalkan cangkulnya di tepi pematang sawah, kemudian berjalan mengendap-endap mengikuti Kilat Bahu. Sementara Kilat Bahu masih terus melangkah terseok-seok, pakaiannya robek-robek, dan sampai di ujung jalan menuju ke rumah Ki. Dia tidak sama dengan Lungayan, si gendut yang serakah itu. Tapi kalau aku tidak menemui Ki Buyut Kalajika, aku harus minta tolong pada siapa? Aku menyesal sekali. Aku ingin menangis di depan Ki Buyut Kalajika. Aku ingin menyesali perbuatanku di depan orang tua itu. Sementara itu, dua orang warga desa masih terus mengikuti Kilat Bahu. Mereka bersembunyi di balik sebuah pohon yang rimbun. Kilat Bahu sama sekali tidak menyadari ada dua orang mengintipnya. Oh, lihat. Kilat Bahu menangis. Iya. Dia menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil. Wah, katanya dia pendekar tangguh. Pendekar tangguh kok menangis? Ada apa ya? Kalau dia menangis, tentu hatinya sedang bersedih. Iya, tentu dia sedang menghadapi persoalan berat. Wah, baru kali ini aku melihat ada pendekar menangis. Memalukan sekali. Kalau mau menangis, mengapa tidak pulang ke rumahnya? Lalu, mengapa harus menangis di pinggir jalan begitu? Wah, sungguh-sungguh memalukan. Apa dia lupa ketika masih duduk dengan gagah di punggung kudanya sambil membentak-bentak rakyat kecil? Tentu saja dia lupa. Orang kalau sedang senang, ya begitu. Udah lupa. Kalau susah, ya begitu itu. Menangis di tepi jalan tidak malu. Lihat. Dia jalan lagi. Ayo. Kita ikuti terus. Nampaknya dia pergi ke rumah Ki Buyut Kalajika. Ada apa kalian datang kemari? Kami melihat Kilat Bahu, Ki Buyut. Benar, Ki Buyut. Sekarang dia duduk di sana, di bawah pohon rindang, tidak jauh dari gardu penjagaan, Ki Buyut. Kami mencurigainya, Ki Buyut. Hei, mengapa kalian mengurusi orang lain? Lebih baik kalian menyelesaikan pekerjaan kalian sendiri. Iya, Ki Buyut. Tapi kami sangat mencurigainya. Iya, benar, Ki Buyut. Sepertinya dia baru saja berkelahi. Wah, badannya rusak, wajahnya babak belur. Tadi kami melihat dia menangis di tepi jalan, Ki Buyut. Apa kalian sudah bertanya padanya? Sudah kalian ajak bicara? Dia tidak mau mengatakan apa-apa, Ki Buyut. Iya, benar, Ki Buyut. Dia hanya berkata ingin menemui Ki Buyut, tapi tidak berani. Katanya dia malu begitu. Oh, baiklah. Kalian boleh pergi. Biar aku sendiri yang akan menemuinya. Maaf, Tuan Pranayam. Iya, Ki Buyut. Saya ada urusan sedikit. Saya akan segera kembali lagi. Silakan, Ki Buyut. Kilat Bahu, kaukah itu Kilat Bahu? Ki Buyut. Apa yang kau lakukan di sini, Kilat Bahu? Mengapa kau tidak di rumah aku, Lungayan, junjunganmu itu? Maaf, Ki Buyut Kalajika. Sebenarnya, saya malu sekali. Saya ingin bertemu Ki Buyut. Tapi saya malu sekali. Nah, sekarang kau sudah bertemu denganku. Kau tidak perlu merasa malu lagi. Lagi pula, mengapa harus malu? Pakaianmu robek-robek. Wajahmu babak belur. Apa kau baru saja berkelahi dengan seseorang, Kilat Bahu? Saya menyesal sekali, Ki Buyut. Sungguh saya menyesal sekali telah menjadi begundal aku, Lungayan. Loh. Mengapa menyesal? Bukankah kau hidup serba enak selama menjadi gedibal Agung Wulungayan? Kulihat keluargamu juga hidup serba senang. Tidak kekurangan apa-apa. Apalagi yang disusahkan, ha? Kibuyut. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi pada Agung Wulungayan. Oh, kau dipecat begitu? Benar, Kibuyut. Saya telah dibuang. Saya telah ditendang. Sekarang saya menjadi manusia sampah. Ampunilah saya, Kibuyut. Saya benar-benar menyesal, Kibuyut. Saya merasa berdosa. Saya telah banyak melakukan kejahatan selama bekerja pada Agung Wulungayan. Dan rupanya sekarang saya harus memetik buah dari kejahatan saya sendiri. Kilat Bahu menangis tersedu-sedu seperti seorang bocah. Punggungnya sampai terguncang-guncang. Hati Kibuyut Kalajiga tersentuh juga melihat bekas anak buahnya yang sekarang sudah menjadi begundal Agung Wulungayan. Sudahlah, Kilat Bahu. Jangan menangis. Jangan seperti bocah kecil. Bukankah kau seorang laki-laki, ha? Aku menyesal sekali, Kibuyut. Aku ingin menebus kesalahanku di masa lalu. Aku ingin membersihkan tangan-tanganku yang kotor ini. Tolonglah aku, Kibuyut. Berilah aku jalan untuk menebus dosa-dosaku. Sudah. Tidak baik kita bicara di tepi jalan seperti ini. Jika menuntun bekas anak buahnya, Kilat Bahu berjalan terseok-seok menyeberangi halaman rumah. Sekarang mereka sudah naik ke ruangan pendopo. Pranaya masih duduk di sana. Kilat Bahu lalu menceritakan pengalamannya selama menjadi begundal Agung Wulungayan. Dia juga menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya, bahwa sekarang Agung Wulungayan tidak lagi membutuhkan tenaganya. Maksudmu sekarang ini kau dipecat? Kau tidak bekerja lagi pada penguasa wilayahmu Cukunda itu, ha? Iya, Kibuyut. Aku sudah menjadi orang buangan. Sekarang aku merasa tidak berguna lagi. Apa yang bisa kulakukan selain menyesali perbuatanku di masa lalu, Kibuyut? Itulah, Kilat Bahu. Sebenarnya kau baru saja memetik buah dari pekerjaanmu sendiri. Dulu kau berbuat sewenang-wenang kepada orang miskin. Setiap hari kau menjilat ketiak Agung Wulungayan. Dan sekarang, beginilah akibatnya. Orang tidak selamanya senang padamu, Kilat Bahu. Orang itu kan berubah-ubah setiap saat. Apalagi orang seperti Agung Wulungayan. Mana mungkin dia terus-menerus membayarmu, menjadikanmu orang kepercayaannya, kalau kau dianggapnya tidak mampu lagi. Kalau tahu nasibku akan begini buruk, terhina dan tercela, lebih baik aku mati seperti lawis. Iya, aku juga sudah mendengar berita itu. Sekarang apa rencanamu, Kilat Bahu? Aku tidak mungkin lagi menjadi orang biasa seperti warga desa yang lain. Mereka semuanya warga desa Pedanten ataupun desa-desa yang lain pasti membenciku, Kibuyut. Mereka tidak akan sudi menerimaku. Ya, kalau mereka membencimu itu sudah sewajarnya, Kilat Bahu. Karena selama ini kau seringkali berbuat kasar kepada mereka. Kau seringkali membuat susah hidup mereka. Iya, Kibuyut. Sekarang aku baru menyadarinya. Maaf. Bukankah tuan ini? Dia Pranayam, keponakanku. Rupanya kau sudah agak melupakannya, Kilat Bahu. Tidak, Ki Buyut. Maafkan saya, Tuan Pranayam. Beberapa waktu yang lalu, saya telah berbuat kasar kepada tuan. Tidak apa, Kilat Bahu. Aku sudah melupakan peristiwa itu. Mengapa dulu aku menjadi lupa segala-galanya? Aku lupa asal-usul. Aku lupa batasan antara yang baik dan yang buruk. Oh, memalukan sekali. Kilat Bahu. Semua itu karena apa, Kilat Bahu? Karena hatimu menjadi tertutup. Mata hatimu buta. Kau hanya bisa melihat uang. Uang. Sekali lagi uang. Padahal masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu diperhatikan selain uang. Tapi sudahlah. Semua itu sudah terlanjur terjadi. Ya, mau apa lagi? Yang penting sekarang niat baikmu. Apa kau masih mempunyai niat baik? Itu yang perlu dicatat. Kalau kau masih mempunyai niat baik, aku bersedia membantumu. Benar, Ki Buyut bersedia membantu aku? Kita dulu pernah hidup seperti saudara, Kilat Bahu. Kita berkeliaran sepanjang malam untuk merampok rumah saudagar-saudagar kaya. Berapa tahun lamanya kita malang melintang dalam dunia serba keras. Sikapku padamu tidak pernah berubah, Kilat Bahu. Justru sekarang ini aku merasa iba melihat keadaanmu. Pakaianmu kotor, robek, tubuhmu luka-luka, dan kau kehilangan pekerjaan. Kau memang membutuhkan pertolongan, Kilat Bahu. Aku senang sekali, Ki Buyut. Aku merasa sangat berterima kasih kalau sikap Ki Buyut padaku tidak berubah. Sekarang coba katakan. Apa rencanamu, Kilat Bahu? Yang jelas, aku ingin memperbaiki kesalahanku di masa lalu, Ki Buyut. Terus, bagaimana caranya kau memperbaiki kesalahan itu? Aku ingin bertemu dengan pendekar bunga putih. Apa Ki Buyut Kalacika dapat membantu? Untuk apa kau bertemu dengan pendekar bunga putih, Kilat Bahu? Aku ingin bergabung bersama mereka, Ki Buyut. Aku ingin menjadi perampok budiman lagi seperti dulu. Mungkin cara inilah yang paling tepat untuk mengisi sisa-sisa hidupku ini. Tolonglah aku, Ki Buyut. Kilat Bahu. Aku sendiri tidak tahu soal pendekar bunga putih. Aku juga hanya mendengar dari cerita orang-orang. Aku tidak tahu siapa mereka itu dan di mana rumah tinggalnya. Sayang sekali, Kilat Bahu. Barangkali aku tidak bisa menolongmu. Kilat Bahu nampak sangat kecewa. Suasana di ruangan pendopo menjadi hening sesaat lamanya. Buya muncul dari pintu ruangan tengah, mengantarkan secangkir minuman untuk Kilat Bahu. Sudahlah, Kilat Bahu. Kau tidak perlu memikirkan soal pendekar bunga putih. Kau bisa memperbaiki hidupmu dengan cara yang lain. Ayo, sekarang minum. Minumlah supaya hatimu menjadi dingin. Terima kasih, Ki Buyut. Setelah minum secangkir jahe manis, Kilat Bahu minta diri. Wajahnya masih membayangkan rasa kecewa yang dalam. Dia turun dari pendopo kemudian melangkah terseok-seok menyeberangi halaman rumah. Ki Buyut Kalajiga mengawasi bekas anak buahnya dengan penuh rasa iba. Nampaknya dia sangat kecewa, Ki Buyut. Saya belum bisa mempercayainya, Tuan Pranayam. Dia sudah terlalu lama bekerja pada Aku Ulungayan. Dulu, memang dia seorang anak buah yang baik. Kilat Bahu dan Rawis pernah menjadi tangan kanan saya. Sewaktu saya masih terkenal dengan sebutan Pendekar Jana Pria. Bagaimana menurut pendapat Tuan Pranayam? Apakah Tuan bisa mempercayai kata-kata Kilat Bahu? Saya hanya kasihan melihat keadaannya, Ki Buyut. Dia membutuhkan pertolongan. Dan saya kira dia hanya percaya pada Ki Buyut Kalajiga. Saya masih ragu-ragu. Dulu saya mengenali wataknya yang baik. Tapi entah sekarang. Mengapa Ki Buyut tidak memberinya kesempatan? Kalau dia menyesali perbuatannya, dia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya, Ki Buyut. Mengapa tidak kita terima saja? Bagaimana ya? Sebenarnya saya masih ragu-ragu, Tuan. Saya takut hati kecilnya tidak berkata seperti itu. Ki Buyut, dia sudah menjadi orang terbuang. Aku Ulungayan tidak lagi membutuhkan tenaganya. Saya kira ada baiknya Ki Buyut memberinya kesempatan. Dia membutuhkan wadah. Dia membutuhkan kepercayaan, Ki Buyut. Ya, baiklah. Saya akan mencobanya. Hai, kemari sebentar. Ada apa, Ki Buyut? Kau tahu orang itu tadi, yang baru saja duduk-duduk di sini bersama kami. Maksud Ki Buyut, Kilat Bahu? Iya, panggil dia. Hah? Suruh dia kembali kemari. Katakan bahwa aku menunggu di sini. Ayo cepat, panggil dia. Baik, Ki Buyut. Nah, duduklah, Kilat Bahu. Ya, Ki Buyut. Begini, Kilat Bahu. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Boleh saja kata-kataku ini nanti kau anggap sebagai petua atau apa. Ya, terserah. Tapi aku ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali penting kau ketahui. Iya, Ki Buyut. Aku belum bisa percaya begitu saja niat baikmu, Kilat Bahu. Dulu memang aku mengenalmu. Kau seorang anak buah yang baik. Kau jujur dan setia. Tapi setelah menjadi Begundal Aku Ulungayan, barangkali kau mengalami banyak perubahan. Dan sekarang ini, menurut pengakuanmu sendiri, kau ingin memperbaiki kesalahan. Iya, Ki Buyut. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Tolong, berilah aku jalan, Ki Buyut. Dulu, sewaktu masih menjadi anak buahku, aku sering memberimu pengertian tentang hidup yang baik. Mudah-mudahan saja kau tidak melupakannya. Kau boleh tidak mengerjakannya, asal kau tidak melupakannya. Manusia itu kan tidak hidup sendirian, Kilat Bahu. Kau mempunyai istri, punya anak, punya sanak keluarga, punya teman-teman, dan punya tetangga. Dan kau hidup di tengah-tengah manusia lain. tidak sendirian, Kilat Bahu. Nah, karena kita hidup di tengah masyarakat manusia, karena kita hidup tidak sendirian, maka kita harus mempunyai sikap tepo sliro. Jangan hanya mau enaknya sendiri, nyaman sendiri. Jangan hanya mau menang sendiri. Mungkin suatu saat kau sedang diberi kesempatan untuk meraih kesenangan-kesenangan. Tapi kau tidak boleh lupa bahwa kesenangan-kesenangan seperti itu tidak akan selamanya kau dapatkan. Itulah sebabnya kita harus hidup rukun, saling tolong-menolong, saling bergotong-royong bersama orang lain. Watak serakah itu semua orang punya. Demikian pula watak sombong. Sekarang tinggal bagaimana cara kita menjauhi segala watak manusia yang tidak baik, yang tidak bersifat membangun. Orang seperti aku Wulungayan itu misalnya, mungkin sekarang ini dia sedang mendapat angin baik. Dia memperoleh kedudukan yang empuk, pangkat yang tinggi. Dia memperoleh kepercayaan dari pemerintah Majapahit. Seharusnya dia justru berhati-hati. Sebab kedudukan yang empuk, pangkat yang tinggi, segala macam kesempatan yang tidak dimiliki sembarang orang, bisa menggelapkan hatinya. Dan kalau hatinya gelap, matanya buta, akhirnya dia pasti terjerumus dalam watak serakah dan sombong. Itulah yang berbahaya. Kau boleh percaya, boleh tidak, Kilat Bahu. Watak serakah dan sombong suatu saat akan menghancurkan dan menjerumuskan manusia ke tempat yang paling hina. Orang seperti itu tidak perlu kau tiru, Kilat Bahu. Iya, Ki Buyut. Dulu memang hatiku gelap dan mataku buta. Tapi sekarang aku sudah sadar kembali, Ki Buyut. Dan aku ingin hidup secara baik. Aku malu sekali kalau ingat kelakuanku selama menjadi cecunguk aku Wulungayan. Kilat Bahu. Iya, Ki Buyut. Benar, kau ingin bertemu dengan pendekar Bunga Putih. Benar, Ki Buyut. Kalau memang Ki Buyut dapat membantuku, aku akan sangat gembira. Tapi kalau memang Ki Buyut tidak tahu menahu soal pendekar Bunga Putih, biar aku akan mencarinya sendiri. Aku yakin suatu saat aku akan bisa menemukannya. Apa yang akan kau lakukan setelah bertemu dengan pendekar Bunga Putih, Kilat Bahu? Aku ingin bergabung bersamanya, Ki Buyut. Aku ingin menjadi anak buahnya. Mungkin dengan cara seperti itulah aku dapat menebus kesalahanku di masa lalu. Kilat Bahu, apa aku bisa mempercayai kata-katamu? Mungkin Ki Buyut menganggap diriku ini sudah tidak berharga sama sekali. Tapi bagiku tidak menjadi soal. Aku sudah berusaha mengutarakan suara hatiku dengan sejujur-jujurnya. Kalau begitu ya, baiklah. Kau tunggu sebentar, Kilat Bahu. Maaf, Tuan Pranayam. Silakan, Ki Buyut. Ki Buyut Kalajiga bangkit dan melangkah ke pintu ruangan tengah. Untuk sesaat lamanya Kilat Bahu menunggu. Tak lama kemudian Ki Buyut Kalajiga sudah kembali lagi, ditemani dua orang gadis cantik. Ayo, duduklah, Nawamalini. Duduklah, Mayura. Iya, Ki Buyut. Terima kasih, Ki Buyut. Nawa Malini dan kau, Mayura. Orang ini dulu bekas anak buahku. Namanya Kilat Bahu. Setelah aku berhenti menjadi perampok budiman, dia lalu bekerja pada aku Wulungayan. Mengapa tubuhnya sampai luka-luka, Ki Buyut? Aku Wulungayan tidak membutuhkan tenaganya lagi sekarang. Dia sudah dipecat. Aku Wulungayan itu memang bukan manusia. Selama ini aku bekerja dengan baik. Tapi seperti inilah balasannya. Dia bukan hanya memecat, tapi juga menganiaya aku. Kasihan sekali. Kalau saja kau tidak bekerja pada orang seperti aku Wulungayan, kau pasti tidak akan mengalami nasib seperti ini. Iya. Saya juga menyesal sekali. Setelah mata saya terbuka, barulah saya menyadari kesalahan saya. Kilat Bahu. Iya, Ki Buyut. Benar, kau ingin bertemu dengan pendekar bunga putih. Benar, Ki Buyut. Di mana aku bisa menemuinya? Apa Ki Buyut tahu tempat tinggalnya? Tolong, Ki Buyut. Bawalah aku menemui pendekar bunga putih. Aku ingin menjadi anak buahnya. Aku akan bekerja dengan seluruh kemampuanku. Dan aku ingin membalas perbuatan aku Wulungayan. Tolong, Ki Buyut. Bawalah aku menemui pendekar bunga putih. Aku sudah tidak sabar lagi. Kilat Bahu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan pendekar bunga putih. Kilat Bahu terkejut. Matanya terbelalak lebar memandangi Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Dia menjadi seperti orang kebingungan. Ada apa, Kilat Bahu? Hah? Mengapa kau kebingungan? Jangan gugup. Pendekar bunga putih hanya memusuhi orang-orang yang serakah dan tamak. Oh, Ki Buyut. Siapakah? Siapakah mereka ini, Ki Buyut? Merekalah pendekar bunga putih yang seringkali disebut-sebut orang. Maksudmu? Maksudmu dua orang gadis ini? Iya. Merekalah pendekar bunga putih. Yang ini namanya Nawa Malini. Sedang di sebelahnya Mayura. Jadi mereka bukan laki-laki? Apakah? Terengganga keheranan. Dia tak habis pikir. Dia sama sekali tidak menduga bahwa pendekar bunga putih adalah pendekar wanita. Apa benar, Ki Buyut? Apa Ki Buyut tidak sedang bergurau? Apanya yang aneh, Kilat Bahu? Apa tidak boleh seorang wanita menjadi pendekar? Kalau memang dia mampu melakukannya, hah? Seorang wanita juga mempunyai kekuatan. Ada beberapa macam jurus-jurus ilmu kanuragan yang sangat cocok dipelajari seorang wanita. Maaf, siapa nama kalian tadi? Yang ini, yang lebih tua ini, namanya Nawa Malini. Sedangkan adiknya namanya Mayura. Nawa Malini dan kau Mayura. Benarkah kalian berdua pendekar bunga putih? Kalau memang benar, kalian pasti belum melupakan aku. Iya, semalam aku sengaja membiarkanmu kabur untuk melaporkannya pada aku Wulungayan, Kilat Bahu. Lalu siapakah yang membunuh Rawis temanku? Akulah yang membunuh Rawis. Semula aku tidak bermaksud membunuhnya. Tapi karena dia sudah mengenali suaraku, ya, aku terpaksa menyingkirkannya. Apa kau merasa sakit hati karena temanmu terbunuh, Kilat Bahu? Tidak. Rawis pantas memperoleh ganjaran seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, Kilat Bahu? Kalau kau ingin bergabung bersama kelompok pendekar bunga putih, kau bisa mengatakannya sendiri padanya. Aku tinggal menyaksikannya saja. Bukan begitu, Tuan Pranayam? Benar, Ki Buyut. Mudah-mudahan Kilat Bahu bisa menjadi seorang teman yang baik. Benar, kau ingin bergabung bersama kami, Kilat Bahu? Iya, benar. Kalau memang kalian mengizinkan, aku ingin bergabung. Hei, nampaknya kau masih kecewa begitu tahu bahwa kami adalah wanita. Oh, tidak, Mayura. Aku hanya tidak menduga bahwa pendekar bunga putih yang ternama, yang mampu melompat-lompat bagaikan seekor tupai, yang mampu melumpuhkan lawan-lawannya, ternyata adalah wanita. Jadi, kau ingin bergabung bersama kami? Iya. Sekarang tekadku sudah bulat. Aku ingin menjadi bagian dari perjuangan pendekar bunga putih. Baiklah. Kami terima kehadiranmu dengan tangan terbuka. Tapi tentu saja dengan syarat. Apa syaratnya, Nawamalini? Kau harus merubah segala watakmu yang buruk. Di dalam kelompok kami, tidak ada yang namanya begundal ataupun cecunguk. Kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kami sama-sama memperjuangkan hak-hak orang miskin. Kami membela kepentingan rakyat yang sengsara, yang hidup tertindas. Kami memang perampok. Tapi kami merampok bukan untuk diri kami sendiri. Baik, Nawamalini. Aku pun dulu bekas perampok seperti itu. Aku pernah menjadi anak buah Ki Buyut Kalacika. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menanyakannya langsung pada Ki Buyut. Ki Buyut sudah menceritakannya kepada kami, dan kami percaya. Nah, setelah kau nanti menjadi bagian dari perjuangan kami, kau tidak boleh mengambil keuntungan dari perjuangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kau harus merahasiakan kelompok pendekar bunga putih, sekalipun kepada keluargamu sendiri. Dan ketiga, kau harus mengikuti segala macam peraturan yang ada dalam kelompok kami. Kau harus taat pada perintah kami. Dan keempat, kau harus mempunyai watak yang baik. Kau juga harus membenci kemelaratan. Itulah asas perjuangan kita. Barangkali kita belum menjadi besar. Kelompok ini masih terlalu kecil, karena hanya bergerak di sekitar wilayah Mujukunda. Tapi kita akan terus berjuang dengan gigih. Kita akan terus melebarkan sayap, sehingga suatu saat nanti, pendekar bunga putih akan menjadi besar. Tapi inti perjuangan kita tetap tidak akan berubah. Benci pada kemelaratan, ingin menghapus kesengsaraan dari muka bumi. Itulah tujuan perjuangan kami. Bagaimana, Kilat Bahu? Kau sudah paham? Paham. Kiranya aku sudah cukup paham. Aku senang sekali bisa bergabung bersama kalian. Sekarang, kau boleh pergi. Suatu saat nanti, entah kapan, Ki Buyut Kalacika akan menghubungimu. Iya. Sembuhkan dulu luka-lukamu itu, Kilat Bahu. Kau tidak perlu bertarung sambil merasakan sakit. Baik, Ki Buyut. Terima kasih. Sekarang aku mohon diri. Kilat Bahu segera turun dari ruangan pendopo, kemudian melangkah pergi. Jalannya masih terseok-seok. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam, dan Ki Buyut Kalacika mengawasi dari ruangan pendopo. Sebentar kemudian, tubuh Kilat Bahu sudah lenyap di kelokan jalan. Ki Buyut. Ada apa Nawamal ini? Sebenarnya hatiku masih ragu-ragu pada orang itu. Aku juga kakak Nawamal ini. Apa kita bisa percaya pada bekas anak buah aku Wulungayan? Semula Ki Buyut juga begitu Mayura. Tapi apakah tidak sebaiknya kita memberi kesempatan pada orang yang ingin memperbaiki kesalahannya? Iya, benar Paman. Sejauh orang itu tidak berbahaya, kita juga tidak apa-apa. Tapi kukira Kilat Bahu perlu diawasi. Soal itu serahkan saja padaku. Biarlah aku yang akan mengawasinya. Kalau dia mau berbuat macam-macam, biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau dia sampai membocorkan rahasia, akibatnya bisa berbahaya sekali. Jangan khawatir, Nawamalini. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan terus mengawasinya. Aku akan membuntutinya. Dia memang tidak boleh dilepaskan begitu saja. Dia memang bekas anak buahku. Tapi setelah sekian lama menjadi cecunguk aku Wulungayan, aku tidak begitu yakin lagi. Tapi, sudahlah. Aku yang akan bertanggung jawab soal Kilat Bahu. Sakit, Nyai. Jahat sekali aku Wulungayan itu ya. Sampai hati dia menganiayamu seperti ini, Kakang Kilat Bahu. Aduh, sampai bengkak begini. Pelan-pelan saja, Nyai. Sakit. Iya. Kalau tahu aku Wulungayan itu jahat, apa perlunya kau bekerja padanya selama ini? Sebenarnya dia baik, Nyai. Memang aku yang salah. Aku telah gagal menjalankan tugas. Rawis terbunuh, sementara aku selamat. Mungkin aku Wulungayan mengira aku tidak bekerja dengan baik. Tapi dia tidak boleh berbuat kejam seperti ini. Selama ini siapa yang membantunya kalau bukan kau? Selama ini kau siang malam berjaga di rumahnya. Kau hampir tidak pernah pulang. Kau selalu patuh pada perintahnya. Untuk itu, dia membayarku cukup mahal, Nyai. Kau sendiri ikut menikmatinya, bukan? Iya, uang memang penting. Tapi kalau akibatnya seperti ini, apa gunanya? Lebih baik kita hidup seperti orang biasa. Tidak usah bekerja pada aku Wulungayan, sekalipun hasilnya besar. Lagi pula, sekalipun kita hidup senang, di desa ini kita tidak mempunyai teman. Semua orang membenci aku Wulungayan. Dan karena kau bekerja padanya, akhirnya semua orang juga membenci kita. Apa enaknya hidup senang tapi dibenci orang? Sudah Nyai, cukup. Kau duduk di sini dulu Kakang Kilat Bahu. Aku akan mengambil boreh. Luka memar di pipimu itu sebaiknya diboreh supaya lemas dan ciut. Duduklah Nyai. Jangan pergi kemana-mana dulu. Duduklah. Aku akan mengambil obat boreh. Nanti saja. Sekarang duduk dulu. Ada apa kok ini Kakang Kilat Bahu? Aku sendiri heran. Aku hampir-hampir tidak percaya, Nyai. Orangnya cantik. Cantik dan lembut. Masih gadis lagi. Waduh. Luar biasa, Nyai. Benar-benar luar biasa. Kau ini bicara apa? Aku bicara tentang gadis cantik, Nyai. Apa? Gadis cantik? Oh, aku tahu. Mungkin luka-lukamu ini bukan karena pekerjaan aku Wulungayan. Kau pasti membohongi istrimu. Ayo, Kakang Kilat Bahu, Terus terang saja, kau pasti sedang bermain-main dengan gadis cantik. Dan akhirnya kau berkelahi dengan pacarnya. Begitu bukan? Ayo, ngaku saja. Sabar, Nyai. Sabar. Kau ini kok malah menuduh yang bukan-bukan. Siapa yang bermain-main dengan gadis cantik? Kau sendiri yang mengatakannya begitu. Telingaku belum tuli. Kurang ajar. Kalau aku tahu luka-lukamu ini gara-gara gadis cantik, aku tidak sudi mengobatinya. Sudahlah. Rawat sendiri lukamu. Aku tidak butuh. Tunggu dulu, Nyai. Aku kan belum selesai bicara. Kau ini cepat sekali menuduh sembarangan. Aku kan belum selesai ngomong, Nyai. Kalau kau mau bicara soal gadis cantik, telingaku akan kututup. Aku tidak sudi mendengarnya. Gadis cantik yang kumaksud bukan sembarang gadis, Nyai. Gadis cantik itu perempuan cantik. Semua orang juga tahu. Dan biasanya laki-laki suka bermain-main dengan perempuan cantik. Pendekar bunga putih. Iya, pendekar bunga putih. Apakah? Apa katamu? Pendekar bunga putih. Kau pasti sudah mendengar soal ini, bukan? Kau pasti sudah mendengar dari cerita orang-orang desa. Tentu saja, Kang. Tapi kau tak perlu menghindar. Kok sekarang tiba-tiba kau mengajak bicara soal pendekar bunga putih? Ayo, Kang. Kita selesaikan soal gadis cantik itu tadi. Jangan lari kemana-mana dulu. Dengar, Nyai. Dengar baik-baik. Pendekar bunga putih itu ternyata dua orang gadis cantik. Oh, begitu ya. Jadi begitu cara melarikan diri. Kau pikir aku percaya? Sudahlah. Mulut laki-laki berbau busuk. Tapi kau tidak akan bisa membohongi istrimu. Semula aku juga tidak percaya, Nyai. Tapi memang kenyataannya begitu. Aku sudah bertemu dengan mereka. Mereka sekarang ternyata tinggal di rumah Ki Buyut Kalajika. Pendekar bunga putih itu namanya Nawa Malini dan Mayura. Mereka adalah dua orang gadis cantik, Nyai. Apa benar begitu, Kakang Kilat Bau? Jadi, mereka bersembunyi di rumah Ki Buyut Kalajika? Waduh, berani sekali Ki Buyut Kalajika itu. Kalau sampai aku Wulungayan tahu, rumahnya bisa diobrak-abrik, bisa dibakar habis, kan? Jadi sekarang kau percaya kata-kataku? Aku memang belum membuktikannya. Tapi kali ini, kau nampaknya jujur, Kakang Kilat Bau. Aku percaya. Aku mau keluar sebentar, Nyai. Lukamu itu harus diboreh dulu, Kakang. Supaya tidak nyut-nyut. Lukaku tidak begitu terasa sakit lagi. Kau tunggu di rumah, Nyai. Aku pergi tidak akan lama. Sebentar lagi, aku akan kembali. Kau mau kemana? Aku akan ke rumah aku, Wulungayan. Istri Kilat Bahu terpaksa melepaskan suaminya pergi. Kilat Bahu melangkah perlahan-lahan meninggalkan halaman rumahnya. Dia menyusuri jalanan kecil yang kanan-kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Suasana sangat sunyi. Malam mengalir perlahan-lahan tanpa basa-basi. Di sebuah persimpangan jalan, Kilat Bahu berhenti sejenak. Dia menoleh kiri kanan. Pendekar bunga putih. Ternyata Ki Buyut Kalajika terlibat dalam komplotan pendekar bunga putih. Aku Wulungayan pasti akan gembira mendengar laporanku nanti. Dan aku yakin dia akan memaafkan kesalahanku. Tapi bagaimana dengan Ki Buyut Kalacika? Sebenarnya kasihan juga orang tua itu. Kalau sampai rumahnya digerebek, dia pasti ikut menanggung akibatnya. Nah, biar sajalah. Salahnya sendiri. Mengapa dia berani menampung pendekar bunga putih di rumahnya? Ki Buyut Kalacika. Semakin tua, bukannya semakin bertambah hati-hati, tapi malah semakin sembrono. Tak ada siapa-siapa. Aku harus segera sampai di rumah aku, Ulungayan. Kembali Kilat Bahu melangkah perlahan-lahan. Jalannya masih sedikit pincang. Bulan tua mengapung di atas langit. Angin menyapu pohon-pohonan. Bayangan pohon bergerak-gerak bagaikan suatu gambaran yang hidup. Mendadak, Kilat Bahu menghentikan langkah-langkahnya. Dia mengamati suasana di sekitarnya. Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkahku. Hatiku tidak enak. Jangan-jangan ada orang yang membuntuti aku. Coba, aku akan berjalan lagi. Kilat Bahu melangkah kembali. Tapi sebentar kemudian dia sudah berhenti. Dia menengok ke belakang. Tapi dia tidak melihat sesuatu pun di sana, kecuali lorong jalan yang gelap. Oh, hatiku berdebar-debar. Rumahku Wulungayan masih cukup jauh dari sini. Bagaimana ya? Apakah besok saja aku pergi ke sana? Tidak. Aku harus segera memberikan laporan tentang pendekar bunga putih. Lebih cepat, lebih baik. Mungkin hanya perasaanku saja. Tak ada siapa-siapa. Aku tak melihat apa-apa. Hanya bayangan-bayangan pohon yang bergerak-gerak di tiup angin. Aku harus segera sampai di rumah aku, Lungayan. Bahu meneruskan langkah-langkahnya. Sambil berjalan, sekali-sekali dia menengok kiri kanan. Dia takut ada orang membuntutinya. Rumah Aku Wulungayan tinggal beberapa pal lagi jaraknya. Kilat Bahu merasa lega karena sekarang sudah menapak di atas jalan menuju ke rumah bekas majikannya. Tapi mendadak dia menjadi tertahan. Langkahnya terhenti seketika. Tiba-tiba saja, sesosok tubuh sudah berdiri di hadapannya. Oh, siapa kau ini? Kau telah membuatku terkejut setengah mati. Jantungku rasanya mau copot. Coba majulah sedikit, supaya aku dapat melihat wajahmu lebih jelas. Majulah. Sosok tubuh itu maju selangkah. Cahaya bulan menerobos sela daun-daunan. Sebagian menerangi wajah laki-laki tua yang sekarang berdiri di hadapan Kilat Bahu. Oh, rupanya kau Ki Buyut. Iya, aku. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Ki Buyut. Berjalan-jalan kemana, Kilat Bahu? Ke rumah aku Wulungayan? Untuk apa aku pergi ke sana, Ki Buyut? Tak ada gunanya. Oh ya, Ki Buyut. Kapan rencana pendekar bunga putih merampok lagi? Aku sudah tidak sabar lagi. Kalau perlu, kita rampok rumah aku, Wulungayan. Sudahlah, Kilat Bahu. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mempercayai kata-katamu. Ternyata sekarang kau sudah banyak berubah. Kau tidak seperti dulu lagi. Aku tidak bisa mengharapkan banyak darimu, Kilat Bahu. Apa maksudmu, Ki Buyut? Lebih baik kau berterus terang saja, Kilat Bahu. Sejak meninggalkan halaman rumahku, kau tidak pernah lepas dari pengamatanku. Aku tahu rencanamu, Kilat Bahu. Rencana yang sangat busuk dan kecil. Apa maksudmu, Ki Buyut? Aku belum jelas. Bukankah kau mau pergi ke rumah aku, Lungayan, untuk melaporkan perihal pendekar bunga putih? Oh, tidak. Tidak, Ki Buyut. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja untuk melemaskan kaki. Jangan berdusta padaku, Kilat Bahu. Kau membuatku kecewa. Kalau hanya ingin berjalan-jalan, mengapa harus menuju ke rumah aku, Lungayan? Hah? Kau bisa memilih tempat lain. Ah, sudahlah, Kilat Bahu. Kau tidak perlu mungkir. Tapi, Ki Buyut, aku tidak mempunyai maksud sebusuk itu. Ki Buyut tidak bisa menuduhku begitu saja. Orang seperti kau ini berbahaya kalau dibiarkan hidup, Kilat Bahu. Oh, jadi Ki Buyut... Kilat Bahu! Kau tidak akan pernah sampai ke rumah aku, Lungayan. Ampun, Ki Buyut. Ampun. Jangan pukul lagi, Ki Buyut. Aduh. Lukaku masih belum sembuh, Ki Buyut. Jangan, Ki Buyut. Jangan pukul lagi. Sayang sekali, Kilat Bahu. Orang seperti kau ini tidak mempunyai tempat berpijak. Karena apa yang kau lakukan hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Nampaknya hatimu benar-benar sudah gelap. Matamu sudah buta. Nampaknya penyakitmu sudah parah, Kilat Bahu. Sayang sekali. Tunggu, Ki Buyut. Tunggu dulu. Oh, benar, Ki Buyut. Barangkali penyakitku sudah sangat parah. Tapi tolonglah, Ki Buyut. Bantulah aku. Aku sedang dalam kesulitan, Ki Buyut. Kata-katamu semakin membuat muak, Kilat Bahu. Tolong, Ki Buyut. Aku tidak mempunyai pilihan lain, Ki Buyut. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti ini? Maafkan aku, Ki Buyut. Aku mengaku bersalah. Kau benar. Aku memang mau pergi ke rumah aku, Lungayan. Oh, maafkan, Ki Buyut. Aku ini memang orang tak tahu diri. Tak tahu terima kasih. Kilat Bahu. Iya, Ki Buyut. Kalau aku mengampunimu, hal itu pun tidak akan memperbaiki apa-apa. Kau tidak akan menjadi lebih baik karena pengampunan. Bahkan mungkin kau akan melakukan kejahatan-kejahatan lain yang lebih keji. Karena itu, Kilat Bahu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku pun merasa dipojokkan. Aku malu sekali, Kilat Bahu. Kau telah membuatku malu, Kilat Bahu. Oh, Ki Buyut. Aku menyesal sekali, Ki Buyut. Aku berjanji tidak akan meneruskan perjalananku. Aku memang bersalah, Ki Buyut. Kali ini aku tidak akan memaafkan kesalahanmu. Kilat Bahu sama sekali tidak menyangka diam-diam Ki Buyut Kalajika menghunus kerisnya, dan sekarang ujung senjata tajam itu sudah melubangi jantung Kilat Bahu. Kilat Bahu berdiri sempoyongan. Ki Buyut, ampunilah kesalahanku. Mungkin sudah nasibku harus mati dengan cara serendah ini. Kilat Bahu, akhirnya kau mati di tanganku. Sayang sekali. Rupanya selama tinggal bersama aku Wulungayan, jiwamu menjadi rusak. Hatimu menjadi kotor. Sayang sekali. Kalau saja kau benar-benar mempunyai niat yang baik, aku masih sanggup menolongmu. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Selamat jalan, Kilat Bahu. Jika memasukkan kerisnya ke dalam warangkanya. Untuk sesaat lamanya dia masih berdiri di situ. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih melihat nasib yang menimpa bekas anak buahnya. Ki Buyut Kalajiga terkejut, buru-buru dia meloncat ke balik pohon-pohon yang gelap. Dari jauh dia melihat sosok tubuh seorang wanita berlari-lari kecil. Kakang, kakang, kakang Kilat Bahu. Kakang, Kakak Kilat Bahu. Oh, apa benar dia pergi ke rumah aku Wulungayan? Cepat sekali dia berjalan. Kasihan Kakak Kilat Bahu. Lukanya belum sembuh. Aku takut dia mengalami sesuatu di tengah jalan. Baru saja tadi kudengar ada orang berteriak-teriak. Apakah dia Kakak Kilat Bahu? Kakang, Kakang Kilat Bahu. Sosok tubuh itu ternyata istri Kilat Bahu. Dia kembali melangkah perlahan-lahan, sementara matanya menyapu suasana di sekitarnya. Mungkin juga dia sudah sampai di rumah aku Lungayan. Sebaiknya aku segera menyusulnya. Apa itu? Sepertinya ada orang tidur meringkuk di tepi jalan. Kali istri Kilat Bahu melangkah. Kali ini dia menghampiri sosok tubuh yang meringkuk di tepi jalan. Sosok tubuh itu diam, sama sekali tidak bergerak. Kedua belah tangannya terlipat ke samping. Istri Kilat Bahu memberanikan dirinya untuk mengamati lebih jelas. Siapa orang ini? Pakaiannya seperti pakaian suamiku. Tapi tidak mungkin. Rupanya dia sudah mati. Orang ini sudah mati. Dia sama sekali tidak bergerak lagi. Istri Kilat Bahu nampak kebingungan sebentar. Saat berikutnya tangannya bergerak, sementara hatinya berdebar-debar. Sosok tubuh yang sudah tak bernyawa itu masih tetap meringkuk, bagaikan sepotong bonggol kayu hutan. Istri Kilat Bahu menjambah pundaknya dan menggulirkannya ke samping. Kakang Kilat Bahu, Kakang Kilat Bahu, tolong, suamiku dibunuh. Jika terkejut, dia nampak ragu-ragu sejenak. Sementara istri Kilat Bahu masih terus berteriak-teriak, semakin lama semakin kencang. Akhirnya Ki Buyut Kalajiga melompat dan menyergap perempuan itu. Tolong! Aduh! Siapa kau ini? Lepaskan aku! Aduh! istri Kilat Bahu. Kalau aku tidak segera membereskan perempuan ini, dia bisa berbahaya seperti suaminya. Dia pasti akan segera melaporkannya pada aku Ulungayan. Sudah jatuh 2 korban. Dewata Agung, malam ini aku telah membunuh 2 orang manusia. Bahkan aku telah membunuh seorang wanita. Bagaimana aku sampai melakukannya? Selama menjadi pendekar jana pria, puluhan tahun lamanya, belum pernah aku membunuh seorang wanita. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Perempuan ini berteriak-teriak. Nah, benar bukan? Itu pasti pendekar-pendekar bayaran aku Wulungayan. Wah, mereka sudah datang. Aku harus segera angkat kaki dari sini. Coba, bawa kemari obormu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Lihat, ada seorang wanita meringkuk di situ. Tunggu, biar aku turun. Biar aku yang melihatnya. Apa yang terjadi? Perempuan ini sudah tak bernyawa lagi. Dia sudah mati. Ada bekas cekikan di bagian lehernya. Tunggu, aku sepertinya dapat mengenali wanita itu. Benar kau mengenalinya? Ini istri Kilat Bahu. Ya, benar. Ini istri Kilat Bahu. Lihat, ada satu lagi. Itu, dia meringkuk di sebelah sana. Kilat Bahu. Bukankah dia Kilat Bahu? Ya. Bagaimana suami istri ini bisa mati di sini? Siapa yang melakukannya? Kita datang terlambat. Kalau saja kita datang lebih awal, kita pasti bisa meringkus pelakunya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja pada aku Wulungayan. Ayo. Lalu bagaimana dengan mayat-mayat ini? Biarkan saja dia di situ. Pagi ada orang-orang yang mengurusnya. Ayo cepat. Ayo. Kita laporkan pada aku Wulungayan. Sementara itu, Ki Buyut Kalacika sudah melangkah kembali ke rumah kediamannya. Wajahnya nampak murung. Begitu sampai di rumahnya, Ki Buyut segera naik ke ruangan pendopo. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Pranayam masih duduk-duduk di ruangan pendopo. Mereka heran melihat Ki Buyut Kalacika duduk bersila sambil termenung. Wajahnya membayangkan kesedihan. Ada apa, Ki Buyut? Aku terpaksa membereskan Kilat Bahu Nawamalini. Jadi, benar Ki? Kilat Bahu mau berkhianat? Iya, Mayura. Dia mau melaporkan kalian pada aku, Lungayan. Tapi, aku sudah berhasil mencegahnya. Ki Buyut membunuhnya? Iya, Pranayam. Aku terpaksa membunuhnya. Aku benar-benar kecewa melihat keadaan Kilat Bahu. Dia tidak mungkin disembuhkan lagi. Lukanya barangkali bisa sembuh, tapi hatinya yang kotor tidak mungkin dibersihkan lagi. Aku menyesal sekali. Aku telah tergoda. Seharusnya aku tidak membawa Kilat Bahu ke rumah ini. Sudahlah, Ki Buyut. Yang penting Kilat Bahu sudah dapat disingkirkan. Sebab kalau tidak, kalau sampai dia berhasil melaporkannya pada aku Wulungayan, barangkali kita semua terpaksa angkat kaki dari rumah Ki Buyut. Aku telah membunuh orang malam ini. Setelah sekian lama aku berhenti menjadi pendekar jana pria, akhirnya aku terpaksa membunuh orang lagi. Bahkan aku telah membunuh seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Aku telah membunuh istri Kilat Bahu. Mengapa Ki Buyut membunuhnya? Bukankah dia tidak bersalah, Ki? Seharusnya Ki Buyut hanya berurusan dengan Kilat Bahu dan bukan dengan itu. Ki Buyut Kalajiga menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Dia nampak menyesali peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi duduk terpekur menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.